قبل ورد سلام باب بطل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والأكثر على المحافظة عليها. باب tentang keutamaan salat duha termasuk keterangan berapa rakaat paling sedikit, paling banyak berapa dan pertengahannya berapa, serta anjuran untuk menjaga, yang dimaksud rutin, karena secara dalil umum bahwa ibadah-ibadah itu yang disukai adalah rutinnya, dawamnya, bukan banyak. Hadis pertama 1139. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, "Ausani Khalili." Khalilku, masih ingat Khalil? Khalil adalah ghoyatul hub, puncak dari cinta. Cinta menurut kaidah bahasa Arab bertingkat-tingkat. Cinta yang tertinggi itu Khalil. Bukankah di muka bumi Khalil cuma dua? Khalilullah cuma dua, siapa? Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Khalilnya Allah. Maka Nabi dilarang mengambil Khalil. Seandainya aku tidak dilarang mengambil Khalil, maka akan aku ambil, aku pilih Abu Bakar. Berarti Abu Bakar bukan Khalil. Tapi kenapa di sini Abu Hurairah berani mengatakan Khalilku yaitu Rasulullah? Nanti akan dijawab oleh beliau. Bahwa yang tidak boleh adalah Nabi yang melakukan. Adapun Abu Hurairah yang melakukan, Umar yang melakukan, siapapun yang melakukan, boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah Rasulullah. Ausani Khalili, Khalilku yaitu Rasulullah berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku, mewanti-wanti aku. Untuk apa? Bisyami salasati ayyam. Untuk salat, untuk puasa 3 hari. Min kulli syahrin. Setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Bebaskah? Bebas menurut hadis ini. Kan enggak disebut tanggalnya. Di hadis lain disebutkan pertengahannya. Tanggal 13, 14, 15. Bukan 14, 15, 16. Kalau pertengahan kan mestinya itu. Ya, jadi apapun yang mengandung kehususan, dia yang menang. Dalil pertama umum, 3 hari tiap bulan, bebas. Mau tanggal 1, 2, 3, mau 2, 7, 9, mau 11, 15, 21. Kan yang penting tiap bulan 3 hari. Datang dalil khusus apa? Pertengahan bulan. Pertengahan tentu secara logika 14, 15, 16. Datang lagi dalil khusus. Berapa? 13, 14, 15. Oleh karena itu harus kita tinggalkan dalil yang umum. Sebagaimana kaidah mengatakan, jika datang dalil umum, kemudian datang dalil khusus, maka yang umum harus ditinggalkan. Kita ambil dalil yang khusus. Khalilku Rasulullah berpesan kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'atay duha. Yang kedua, solat duha 2 rakaat. Solat duha 2 rakaat. Ini adalah minimalnya. Ini adalah minimalnya. Bukan pembatas. Berarti 4 rakaat haram, 6 rakaat bid'ah. Tidak. Karena tentu hadis ini harus dihubungkan dengan hadis lain. Karena tidak boleh sebuah hadis kita fahami sendiri lalu diamalkan lalu meninggalkan hadis-hadis yang lain. Nanti akan dibawakan oleh beliau riwayat yang lain yang menunjukkan lebih dari 2 rakaat. Yang ketiga, wa an utira qabla an arkuda. Dan solat witir sebelum tidur. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, ganjil. Muttafaqun alaih, inilah 3 pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Apakah pesan ini berlaku khusus kepada Abu Hurairah? Tentu tidak. Tentu tidak. Kaidah mengatakan jika Allah dan Rasulnya menyuruh seseorang, berarti suruhan itu berlaku untuk seluruh manusia. Apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada seorang laki-laki, berarti perintah itu juga untuk seorang wanita. Apabila Allah dan Rasulnya menyuruh kepada seorang wanita, berarti itu juga untuk laki-laki. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali ada qarinah, ada petunjuk bahwa itu khusus si fulan. Ya. Seperti Abu Burdah yang menyembelih hewan kurban jada'ah kurang dari 2 tahun. Ya. Ketika dicari-cari yang 2 tahun lebih tidak ada, dapatnya jada'ah bukan musinnah kurang dari 2 tahun. Bolehkah? Nabi menjawab, khusus engkau boleh. Khusus engkau boleh. Adapun umatku yang lain tidak boleh. Maka Abu Burdah adalah manusia terakhir yang boleh berkurban dengan kambing kurang dari 2 tahun. Selain beliau, selain Abu Burdah, tidak boleh. Nah, ini ada dalil pengkhususan seperti ini. Jika tidak ada dalil, tidak ada petunjuk qarinah, maka umum seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. Jawazu ittikadin Nabi sallallahu alaihi wasallam khalilan. Wala ya'taridu alaihi biqawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sahih. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Lianna dhalika fi ittikhadin nabi ghairahu khalilan lal aqs. Bolehnya menjadikan nabi sebagai seorang khalil. Ucapan Abu Hurairah bahwa Rasulullah adalah khalilku ini didengar oleh sahabat yang lain tentunya. Karena Abu Hurairah tidak hidup sendiri seorang sahabat. Banyak sahabat yang lain. Dan tidak ada yang membantah ucapan Abu Hurairah ini. Berarti sepakat seluruh sahabat bahwa Abu Hurairah boleh menjadikan Nabi sebagai khalil. Apakah ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi? Lau kuntu muttakhidhan khalilan. Seandainya aku boleh mengambil khalil, maka aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Apakah ini bertentangan? Tidak. Kenapa? Tadi. Yang tidak boleh adalah Rasulullah menjadikan orang lain sebagai khalil. Karena khalil beliau adalah Allah. Maka beliau tidak boleh menjadikan selain beliau sebagai khalil. Menjadikan orang lain sebagai khalil. Adapun orang lain menjadikan Nabi sebagai khalil, boleh. Ini tidak sebaliknya. Ya. Istihbabu salatid duha wa anna aqallaha rak'atan. Disukainya, disunahkannya salat duha. Dan yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Yang ketiga, istihbabu taqdimil witri 'ala an-naum wa dhalika fi haqqi man lam yasik bil istiqaz wa yatanawalu man yusalli bainan naumain. Disukai salat witir sebelum tidur, mendahulukan salat witir sebelum tidur. Tentu harus kita gabungkan dengan hadis lain. Ini khusus bagi orang yang tidak yakin bahwa nanti malam dia akan terbangun. Apabila adapun ketika seseorang yakin bahwa nanti malam akan terbangun, maka yang terbaik adalah sholat witir setelah sholat tahajud. Walaupun tidak disebutkan di hadis Abu Hurairah tadi. Tidak boleh kita berpegang dengan satu hadis tadi. Enggak ada keterangan Abu Hurairah tidak yakin akan bangun di malam hari. Tidak boleh. Kan ada hadis lain. Sudah kita lewati. Yustahabbu tamrinu nafsi ala jinsis salati wasiyam. Liyadkhula fil wajibi minhuma bin syarah. وَلِيَنْجَبِرَ مَا لَعَلَّهُ يَقَعُ فِيهِ مِنْ نُقْسِ. Disukai melatih diri untuk melaksanakan jenis sholat atau puasa tertentu. Melatih diri. Ya. Yeah. Melatih diri puasa Senin Kamis, melatih diri sholat duha, melatih diri sholat tahajud terus pelan-pelan, jangan ada paksaan. Jangan sekali-sekali, jangan ketika ada masalah saja dan seterusnya, nanti akan ringan itu. Akan tiba waktunya dia merasa rugi ketika ketinggalan itu. Ya, sama dengan antum yang selama ini menjaga sholat berjamaah di masjid. Apakah antum merasa rugi ketika tertinggal sholat berjamaah? Iya, karena sudah membiasakan. Sebagian saudara-saudara kita yang belum membiasakan sholat berjamaah di masjid, ketinggalan sholat berjamaah, belum merasa rugi. Ya, butuh waktu untuk itu. Ah, begitu juga. Ketika kita ketinggalan sholat duha, ketika ketinggalan sholat malam, dan seterusnya, kita merasa rugi. Ya. Agar apa? Agar ketika melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, lebih ringan, lebih lapang. Dan juga untuk menjaga kalau-kalau sholat wajibnya ada yang kurang, puasa wajibnya ada yang kurang sempurna, syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya. Karena ada dalil bahwa Allah menyuruh malaikat untuk menghisab sholat wajibnya. Dan ketika sholat wajib 5 waktu ada yang kurang, Allah bertanya, coba lihat bagaimana sunat-sunatnya, sholat-sholat sunatnya. Bisa menutup kekurangan dari sholat wajib itu. Yang terakhir, khairul wasiyyati lil ashabi hiya al-iltizamu bitta'ah wa ma ya'udu 'alaihim bin naf'i fid dunya wal akhirah. Sebaik-baik wasiat untuk sahabat adalah wasiat untuk taat kepada Allah dan apa yang mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Ini sebaik-baik wasiat. Maka wasiat Nabi ketika diminta oleh Irbad bin Sariyah, setelah Nabi berkhutbah yang menggetarkan dada para sahabat, membuat para sahabat menangis, lalu salah seorang sahabat memohon kepada Nabi untuk memberi wasiat, maka Nabi berwasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, walaupun pemimpinmu yang memimpin engkau adalah budak Habsyi Ethiopia, yang tentu kita tidak suka dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, wajib kita taati. Ini menunjukkan bahwa Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa banyak di antara umat beliau yang tidak akan taat kepada pemimpin. 1140 atau hadis kedua. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wajib bagi setiap persendian kalian setiap pagi itu sadaqah. Ada berapa ratus sendi yang ada di badan kita? Ada di riwayat lain 360, ya. Barangkali para dokter ditantang oleh hadis ini untuk membela hadis Nabi ini. Ya, mungkin para dokter belum menemukan bahwa jumlah persendian 360. Itu semua harus disedekahi setiap hari, setiap pagi. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap kali dia bertasbih itulah sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, tahmid alhamdulillah ini juga bermakna sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, bertahlil la ilaha illallah ini juga sadaqah. Wa kullu takbiratin takbir Allahu akbar ini juga sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf, amar ma'ruf, mari salat, mari puasa, ini juga sedekah. Wa nahyum 'anil munkar, nahi munkar, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan korupsi, ini juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan itu semua bisa diganti dengan dua rakaat salat duha. Ini salah satu keutamaan salat duha. Barangkali kita lupa tidak bertasbih, tidak bertakbir, tidak bertahmid, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar di pagi hari itu, maka bisa diganti dengan dua rakaat salat duha. Ya. Rawahu Muslim. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini merupakan pengulangan. Kita lanjutkan 1141. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha arba'an. Nah, ini tambahan keterangan, Rasul pernah salat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah, dan kadang menambah berapa terserah Allah. Ya. Berarti menurut hadis ini tidak ada batasnya? Iya, kalau tidak ada hadis lain. Kalau tidak ada hadis lain. Ya. Kalau hadis hanya ini tentang jumlah rakaat salat duha, berarti tidak ada batasan. Tapi karena ada hadis lain yang menunjukkan 8 sebagaimana hadis berikutnya dan hadis lain yang tidak dibawakan oleh beliau di sini, maka para ulama membatasi maksimal 8. Berarti 10 bid'ah. 12 ada riwayat tapi dhaif. 12 rakaat salat duha hadisnya dhaif. Berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Rawahu Muslim fi kul hadis yajuzu ayusi ayusalli al-muslimu salat ad-duha arba'a raka'atin. Boleh bagi seorang muslim sholat duha 4 rakaat. Maksudnya boleh? Tidak bid'ah, karena hukum asal ibadah adalah haram. Sholat haram, puasa haram, sampai datang dalil. Ya. Maka orang yang mengatakan bahwa disunahkan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 karena ini sebuah kebaikan, maka puasa adalah kebaikan, tetap butuh dalil. Tetap butuh dalil. Kalau memang ada riwayat dari Nabi, para sahabat, atau anjuran dari Nabi berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tentu sami'na wa ta'na. Kalau tidak ada, kita kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal puasa adalah haram sampai datang dalil yang sahih, yang sorry, tegas. Ya, yeah. Ada datang dalil tapi tidak tegas. Disebutkan di situ yasumu tis'a dzulhijjah. Yasumu tis'a dzulhijjah. Ya, sebagian memahami hadis ini 9 hari di bulan dzulhijjah, tapi ini tidak tegas. Karena tis'a dzulhijjah lebih tepatnya pada tanggal 9. Adapun tanggal 9 hari Arafah jelas sekali. Yukaffiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Adapun mengatakan bahwa ini hari terbaik sepanjang tahun, maka pantas untuk berpuasa, tidak bisa. Tidak bisa. Karena hukum asal puasa adalah haram. Hukum asal sholat adalah haram. Sampai datang dalil yang sahih, yang sharih, bahwa Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, Nabi memerintahkannya. Kalau ada, tentu sami'na wa ata'na. Maka para sebagian para masyayikh menunggu, ya, menunggu ya, sampai jelas dalilnya. Yang terakhir 1142. Wa an ummi hani, dari Ummu Hani, namanya adalah Fakhitah binti Abi Talib. Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha. Qalat, Ummu Hani mengatakan, "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath." Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada futuh. Tahun futuh, artinya Fathu Makkah, hari dibebaskannya kota Makkah dari cengkraman kafir Quraisy, hari di mana Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, terkenal dalam sejarah Fathu Makkah dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di Fathu Makkah itu tahun 8 Hijrah, aku datang menemui Nabi, kata Ummu Hani. Yeah. Sepupu Nabi ya, bukan mahram. Fawajadtuhu yaktasil, aku mendapati Rasul sedang mandi. Ya, yeah. Tahu tentu. Karena Nabi ketika mandi, maka ada yang menutupi dengan kain. Nah, hari itu belum didapati adanya kamar mandi khusus. Falamma faragha min ghuslihi, setelah beliau selesai mandi, salla 8 rakaat. Beliau salat 8 rakaat. Ini yang saya maksud tadi. Rasulullah salat 8 rakaat. Wa dzalika duha. Itulah duha. Berselisih para ulama memahami kalimat wadzalika duha. Sebagian mengatakan bahwa ini solat duha. Bisa. Yang kedua, ini di waktu duha. Bukan solat duha, tapi di waktu duha. Kenapa? Ada pemahaman seperti ini. Karena ada solat yang sunnah dilakukan ketika habis mendapatkan kemenangan. Selesai perang mendapatkan kemenangan, maka sunnah sholat 8 rakaat dan hanya dilakukan oleh pemimpin, komandan pasukan, orang nomor satu di pasukan ini. Ini dijalankan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, Sa'ad bin Abi Waqqas selaku komandan pasukan sholat 8 rakaat. Berarti berselisih di sini, apakah yang dilakukan oleh Nabi ini sholat duha 8 rakaat atau sholat kemenangan. Sering diucapkan, sering diistilahkan oleh para imam, sholatul fathi, sholat kemenangan, sholat karena mendapatkan kemenangan. 8 rakaat hanya dilakukan oleh imam, oleh pemimpin. Hadis ini juga tidak diturunkan fawaidnya karena juga pengulangan. Kita lanjutkan bab 207. Babu tajwizi salatid duha min irtifai syamsi ila zawaliha. Wal afdalu an tusalliya inda istidadil harri wa irtifai duha. Bab tentang bolehnya salat duha ketika matahari sudah meninggi. Meninggi yang dimaksud tentu tidak sampai tengah. Yeah. Ketika sepenggalah. Ketika mungkin di kita jam sekarang ini ya, jam 6:30 barangkali ya, atau jam 7. Dan yang afdol adalah, nah, ini sampai sebelum matahari tergelincir, berarti saat-saat menjelang duhur. Mungkin 10 menit sebelum duhur, 15 menit sebelum duhur, itu masih disebut waktu duha. Adapun yang afdol adalah ketika panas. Ketika mulai panas, sangat panas. Berselisih para ulama, apakah semakin siang semakin panas? Kalau semakin siang semakin panas, ya berarti mendekati duhur itu yang terbaik. Ya, yeah. Berdasarkan hadis yang akan dibawakan oleh beliau, hadis pertama, hadis 1143. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, annahu ra'a qauman. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang, yusalluna minad duha, salat di waktu duha. Mungkin terlalu pagi. Mungkin terlalu pagi. Matahari baru terbit, langsung salat. Faqal Zaid bin Arqam mengatakan, amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal. Sungguh kalian tahu. Berarti ini merupakan sesuatu yang diketahui oleh umumnya kaum muslimin hari itu, bahwa tidak baik, kurang baik salat duha terlalu pagi. Walaupun matahari sudah terbit. Maka Zaid bin Arqam tidak ragu mengatakan, amma laqad alimu, kalian kan tahu. Ya. Atau mungkin bisa diterjemahkan, bukankah kalian tahu? Tidakkah kalian tahu? Anna salata fi ghairi hadhihi sa'ah, salat di luar saat-saat seperti ini, artinya menunggu sebentar, kata kita mungkin sejam lagi, dua jam lagi, itu afdol, itu lebih baik. Walaupun tentu sah, boleh. Tapi lebih baik kalau menunggu sampai hari semakin panas. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal, Sholatnya orang-orang awabin. Awabin artinya orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Itu kapan? Hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Berarti bukan sekarang. Sekarang matahari baru terbit, belum pada kepanasan unta-unta itu, ya kan? Ah, tunggu. Tunggu sampai anak-anak unta itu kepanasan. Ya. Mungkin jam 8, mungkin jam 9. Gitu ya. Jangan begitu terbit langsung sholat. Rawahu Muslim fikul hadis. Dan jangan terkecoh dengan istilah sebagian dari saudara-saudara kita tentang adanya sholat awabin. Ini tidak ada, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Fikul hadis yang pertama, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yuwazibuna ala salatid duha. Para sahabat nabi sangat perhatian ya terhadap sholat duha, tidak disepelekan. Lihat apa kata Abu Hurairah, lihat perbuatan nabi, lihat Zaid bin Arqam, lihat para sahabat ya. Dan begitulah para sahabat tidak pernah mengecilkan sebuah kebaikan, bahwa mereka tidak melakukan beberapa amal ibadah ya, tetapi tidak mengecilkan. Tidak seperti sebagian kita yang mengecilkan ibadah-ibadah tertentu. Tidak boleh. Ini salah satu bukti, dalil, bahwa para sahabat sangat perhatian terhadap sholat duha. Yang kedua, jawazu madhil muti'i idha qama bitta'ah idha lam yatarattab ala dhalika mukhalafatan syar'iyyatan. Bolehnya memuji orang-orang yang taat itu. Orang-orang yang taat melaksanakan sholat duha oleh Nabi dipuji dengan awabin. Awabin, orang-orang yang suka bertaubat, yang cepat bertaubat. Boleh. Apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, bukan baik, malah bid'ah, terancam neraka. Bayanun li waqti salati duha wa afdaluhu hina istidadil har. Menerangkan tentang waktunya salat duha. Yang terbaik adalah ketika panas. Ketika sudah panas, hari sudah panas. Nah, kemudian tentang salat awabin tadi, beliau mengomentari, as-salatul musammatu bisolatil awabi, salat yang sering disebut dengan salat awabi, ba'da salatil maghrib, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin setelah salat maghrib. Barangkali antum pernah dengar salat awabin ini, salat yang dilakukan setelah salat maghrib, bukan ba'diyah maghrib. Mungkin ba'diyah maghrib dulu, baru sholat awabin. Kata beliau, la yasihu fiha hadithun. Tidak ada satupun hadis sahih yang menganjurkan ini. Tidak ada sama sekali. Wala fi'lu sahibin. Tidak ada seorang sahabat pun melakukan ini. Apalagi Nabi SAW. Tidak ada sholat awabin, sholat yang dilakukan setelah salat maghrib, bukan ba'diyah maghrib. Wa innama hiya minal muhdasat. Ini muhdas. Ini mengada-ada. Ini perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi. Salat yang tidak ada contoh dari Nabi. Wa kullu muhdasatin bid'ah. Semua muhdas adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah sesat. Babul hafzi ala salati tahiyyatil masjid. Bab tentang anjuran salat tahiyyatul masjid. Dua rakaat. wa karahiyatul julus qabla an yusalliya raka'ataini, dan terlarang, walaupun tidak haram, terlarang, tidak disukai langsung duduk sebelum sholat dua rakaat. Kapanpun dia masuk masjid, habis subuh, habis asar, kapanpun. Bagaimana di saat-saat terlarang sholat, matahari sedang terbit, matahari sedang tenggelam, atau detik-detik menjelang matahari terbit, detik-detik menjelang matahari mau tenggelam, atau ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka tunggu. Tunggu. Sholat jangan, duduk juga jangan. Sholat jangan, duduk juga jangan. Kecuali itu terjadi setelah sholat. Ketika kita sholat agak lama, tiba-tiba matahari kemudian berada di atas kepala kita di rakaat kedua misalnya, atau sedang atahiyat akhir, atahiyat misalnya, tentu ini tidak masalah. Sawa'an shalla raka'ataini bi niyyati tahiyyatil masjid aw shalatil fariidati aw sunnatir raatibati aw ghairiha, sama saja boleh. Apakah memang diniatkan untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat wajib, langsung sholat wajib, datang ke masjid langsung sholat duhur berjamaah, datang ke masjid langsung sholat asar berjamaah, atau sholat sunat rawatib qobliyah, datang ke masjid langsung qobliyah duhur, datang ke masjid langsung qobliyah subuh, ini enggak masalah. Jadi tidak harus tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah subuh, tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah zuhur, tidak perlu. Ya. Sepertinya sudah beberapa kali kita bahas. Mana dalilnya? Hadis pertama 1144. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan dia duduk. Dia tidak boleh duduk. Hatta yusalliya raka'atain, sampai dia sholat dua rakaat. Sampai dia sholat dua rakaat. Oh, berarti empat rakaat tidak boleh. Boleh kalau bukan tahiyatul masjid. Dua rakaat yang dimaksud adalah tahiyatul masjid. Adapun bukan tahiyatul masjid, yaitu sholat duhur, ya enggak masalah. Yang penting jangan masuk masjid langsung duduk. Tapi sholat dulu. Sholatnya apa? Terserah. Mau qobliyah duhur, mau sholat duhur langsung, mau sholat asar. Ya. Yeah. Yang penting sholat dulu. Adapun masuk masjid langsung duduk, enggak ada sholat. Misalnya jam 10 pagi ada kajian di masjid, nah, tentu kita datang langsung duduk untuk mendengarkan kajian kan? Nah, jangan. Jangan, sholat dulu tahiyatul masjid dua rakaat. Itu maksudnya. Adapun datang langsung sholat duhur, datang langsung sholat qobliyah duhur, tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Mana dalil? Rasulullah SAW. Rasulullah alaihi salatu wassalam setiap hari masuk masjid lazimnya berapa kali? Ya, lima kali. Lima kali Nabi minimal masuk masjid. Ngapain? Nah, ngimamin sholat kan? Ngimamin sholat subuh, ngimamin sholat duhur, asar, maghrib, isya, lima kali. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika datang ke masjid? Langsung ngimamin sholat apa tahiyatul masjid dulu? Langsung ngimamin sholat. Tidak ada riwayat Nabi menyuruh, melarang Bilal, jangan komat dulu, saya mau sholat dua rakaat dulu tahiyatul masjid. Tidak ada riwayat. Beliau datang ke masjid langsung mengimami sholat subuh, sholat duhur, sholat asar dan seterusnya tanpa tahiyatul masjid. Ini dalil yang sangat besar, yang sangat tegas bahwa salat tahiyatul masjid khusus bagi orang yang mau langsung duduk atau tiduran atau apalah ya, mau rapat di masjid atau mau ngadem di masjid ya, di rumah gerah, di masjid adem ya. Nah, silahkan tiduran ya, sholat dulu 2 rakaat. Muttafaqun alaih, ini juga pengulangan 714, maka beliau tidak menurunkan fawaidnya. Hadis kedua 1145. Kita lanjutkan nanti. Sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Satu hadis lagi dari bab ini, 208. Hadis 1145. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjid. Waktu itu beliau Rasulullah sedang ada di masjid, aku datangi. Faqal, lalu Nabi memerintahkan kepadaku, salli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Tentu yang dimaksud tahiyatul masjid. Kenapa? Karena zahirnya Jabir mendatangi Nabi langsung duduk tentunya. Karena Nabi sedang duduk di masjid, didatangi oleh Jabir, Jabir langsung duduk di hadapan Nabi, maka Nabi memerintahkan kepada Jabir untuk terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Dari sini jelas seperti yang kita bahas tadi, bahwa apapun yang dilakukan, mau duduk, mau berbaring, mau apapun, harus sholat dulu 2 rakaat. Muttafaqun alaih fi kull hadis, hanya ada satu. Al-amru liman dakhala al-masjid alla yajlisa qabla salati raka'atain. Perintah kepada orang yang masuk masjid agar dia tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan, kenapa dalam bab sholat duha tidak dimasukkan sholat syuruk? Justru itu para a'imah menolak istilah sholat syuruk itu, yang ada adalah sholat duha. Gitu. Tidak sahih dan tidak tepat penamaan sholat syuruk atau sholat isyrok. Yang benar adalah sholat duha yang awal. Dan itu boleh ketika, terutama ketika orang ikut sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Kemudian ketika terbit agak tinggi, tidak langsung sholat ketika terbit, ketika agak meninggi sholat 2 rakaat, itulah sholat duha yang awal. Yang keutamaannya adalah seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Ya, yeah. Berarti sholat syuruk penamaan yang kurang tepat. Yang benar adalah sholat duha yang awal. Mungkin ya kalau ada alasan. Kalau tidak ada alasan, maka kita ikuti syarat dari Nabi, sholat berjamaah subuh, tidak keluar dari masjid. Nah, tadi kan berarti keluar kan, kan ada lafaz tidak keluar. Apakah berarti tidak boleh melakukan puasa 3 hari di awal Dzulhijjah? Iya, ketika 3 hari maka, 9 ya. Iya, 9 hari sekali lagi butuh dalil. Ya. Karena kita bukan ulama, maka kita tidak usah memastikan dulu. Tunggu saja, mana? Sampai ada hadis yang sahih, yang sharih, bahwa Nabi betul-betul memerintahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Bukan kesimpulan-kesimpulan fatwa. Kan hari terbaik sepanjang tahun ini sekarang ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, tentu wajar sekali ketika hari baik itu puasa. Nah, ini kan tidak cukup di situ. Ya. Apalagi ditunjang dengan beberapa hadis ketika Aisyah meriwayatkan puasa-puasa sunat Nabi disebutkan di situ 6 hari di bulan Syawal, kemudian 3 hari setiap bulan, kemudian ayyamul bid 13, 14, 15, kemudian disebut puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Nah, seandainya disunahkan dari tanggal 1, apa beratnya disebutkan oleh Aisyah di situ? Tidak disebut oleh Aisyah. Aisyah hanya mengatakan puasa Arafah bertepatan dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Adapun fatwa dari ulama tentu banyak. Tapi kan ibadah itu tauqifi. Dan fatwa kan bukan dalil, bisa benar bisa salah. Ya, fatwa yang mengatakan bahwa boleh ada, yang mengatakan tidak boleh juga ada. Ya. Menang mana coba? Kan kembali kepada hukum asal puasa, haram. Hukum asal sholat, haram. Sampai betul-betul datang dalil. Nah, kita tunggu. Bukan kita tolak karena kita bukan ulama, ya kan? Kita tunggu. Memang ada, mungkin ada, kita belum tahu. Antum belum tahu, saya belum tahu, ya. Nah, ketika belum tahu, tunggu. Kan tidak boleh beramal sebelum ilmu. Ketika ilmu itu datang, ketika jelas dalil, baru kita beramal. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita, beramal dulu, baru cari dalilnya. Maka sekenanya. Ya. Apakah puasa 3 hari, 13, 14, 15 dari kalender Islam atau biasa? Jelas Hijriah, bukan 13, 14, 15 Januari, Februari, bukan. Ya. Itu bukan ayyamul bid, kan hari-hari putih. Hari-hari terang bulan, tentu 13, 14, 15 Hijriah, Qomariyah, ya, berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari, ya, terang bulan. Bolehkah berkurban dengan kambing betina? Boleh, boleh, enggak ada syarat harus jantan. Hanya biasanya kalau jantan itu lebih besar, lebih gagah, tentu lebih afdol. Tapi tidak ada syarat. Yang ada syarat adalah tidak cacat, tidak pincang, tidak buta. Ketika kita mau pilih, adapun sudah kita pilih, enggak masalah. Kita punya kambing 100, kita cari yang paling bagus, paling gagah, paling besar, sudah mencapai 2 tahun, kita pilih yang ini. Kita ikat lehernya dengan tali, ya. Kita ikat, tiba-tiba berantem dia, pincang atau buta, boleh apa tidak? Boleh. Jadi cacatnya itu sebelum dipilih, atau kalau kita, nah mayoritas kita nggak punya kambing, sebelum dibeli, sebelum kita beli kita cari yang paling gagah, paling bagus, nah, kemudian kita bayar, kita titip dulu ke tukangnya, tiba-tiba berantem. Akhirnya pincang, buta, boleh apa tidak? Enggak masalah. Ya, jangan nyari, ini yang buta yang mana nih? Yang pincang yang mana? Kan murah tuh. Ah, enggak boleh. Ya, ada yang pincang-pincang enggak nih? Enggak boleh. Ya. Jadi cari yang bagus. Kalau masuk masjid sedang azan, apakah menunggu dulu untuk salat tahiyatul masjid atau boleh langsung? Boleh langsung. Enggak masalah. Tidak ada kewajiban menunggu sampai selesai azan. Kalau mau tunggu karena untuk menjawab azan, silakan. Tapi pendapat bahwa haram sholat, tidak boleh sholat ketika azan berkumandang, tidak ada larangan seperti itu. Apabila kita sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita ingin pahala haji dan umroh, apakah kita harus menunggu sampai panas? Tidak, sampai matahari terbit. Kemudian setelah terbit agak tinggi, kita boleh sholat duha di awal. Adapun yang sampai panas itu kan afdoliyahnya. tidak harus ya. Ketika cukup tinggi tidak terbit langsung sholat, itu sudah mendapatkan keutamaan seperti haji dan umroh. Adakah surat atau ayat yang disunahkan untuk sholat witir, sholat duha? Sholat witir ada beberapa ya, Al-Ghosiyah ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, sholat duha tidak tahu ya, saya kira tidak ada. Tidak ada, bebas mau surat apa saja. Tidak. Kalau mau pakai kunut silahkan, kalau tidak pakai kunut silahkan. Istilahnya ahyanan. Rasulullah kadang di dalam witir itu pakai kunut, kadang tidak. Tentang masalah mahram, apakah benar pengertian di bawah ini? Bersalaman atau bersentuhan, bepergian atau safar hanya boleh dengan mahram tetap. Tidak berlaku terhadap mahram sementara. Iya, mahram sementara itu hanya tidak boleh nikah sementara. Adapun boncengan, salaman, melihat rambut, melihat betis dan seterusnya tetap tidak boleh walaupun dikatakan mahram. Ya, yeah, seperti ipar kita, adik atau kakak dari istri kita, atau istri dari paman kita, ya, yeah. Tidak boleh. Apakah ada fidyah untuk orang lanjut usia yang tua renta dan pikun? Kalau tidak ada, bagaimana solusinya? Ada. Memang orang-orang seperti ini tidak usah berpuasa Ramadan dengan fidyah. Adapun sholat tidak ada. Adapun sholat tidak ada. Karena orang yang sudah pikun tidak bisa sholat, maka perlu bayar fidyah, ini salah. Fidyah hanya ada di puasa. Tentang sholat, ya sudah. Tidak ada kewajiban apa-apa. Jika kita tahu di sebuah masjid dalam melakukan kurban tata cara dan panitianya tidak sesuai sunnah, apakah lebih afdol berkurban di tempat lain? Iya, kalau itu sampai melanggar syariat, misalnya menjual kulit, menjual kepala, uangnya dibagikan kepada fakir miskin, ini menyalahi syariat. Karena panitia adalah wakil dari si pengkurban. Oleh karena itu, apa yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban, tidak boleh dilakukan oleh panitia. Seperti menjual kulit, menjual kepala kambing, sapi, mentang-mentang tidak ada yang mau. Yeah. Sebab kalau itu boleh, kenapa enggak dagingnya sekalian? Apa bedanya jual kulit dengan jual daging, ya kan? Apa bedanya? Kan sama-sama kambing itu, sapi itu. Ya, yeah. Tidak boleh. Haram. Bahkan Nabi mengancam, man ba'a jilda'ul udhiyatin fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Siapa yang diancam di sini? Si pengkurban. Si pengkurban. Saya berkurban sapi, kulitnya enggak ada yang mau, saya jual, uangnya saya nikmati atau apa, tidak boleh. Bagaimana panitia? Panitia itu wakil. Maka apa yang bisa dilakukan oleh pengkurban, panitia boleh. Ikut makan misalnya, ikut ngasih hadiah. Gitu. Saya enggak kurban sapi, tapi saya diserai, saya diamanahi. Maka saya boleh ikut memakan sapi itu. Saya boleh memberikan sebagian daging sapi itu kepada mertua saya misalnya, orang tua saya, hadiah. Kan bisa dihadiahkan, bisa disedekahkan, bisa dimakan sendiri. Ya kan? Maka panitia tidak boleh menjual. Jika itu terjadi, jangan diserahkan kepada panitia seperti itu. Apakah ada syariat Islam kapan waktu pembagian warisan kepada ahli waris? Sudah dijelaskan. Apa? diulang-ulang di surat An-Nisa itu ayat 11-12 itu. Mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain, diulang-ulang di situ. Jadi pembagian waris itu setelah wasiat-wasiat ditunaikan, wasiat mayat ditunaikan. Barangkali si mayat ada meninggalkan wasiat untuk masjid sekian, untuk pesantren ini sekian, untuk si fulan sekian, tunaikan itu. Audain dan hutang. Mayat punya hutang berapa? Dilunasi dari harta itu. Hutang sudah dilunasi, wasiat sudah ditunaikan, maka segera bagi. Mungkin 3 hari, mungkin 5 hari, mungkin seminggu. Tidak ada istilah apa pamali, kuburan masih basah, sudah bahas warisan. Tidak ada, ini hak ahli waris. Hak ahli waris, betul. Walaupun istri mayat, istilah kita ibu masih hidup, tidak enak membahas warisan, ini perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin pembagian bisa nanti, tapi hitungannya jelas. Untuk ibu kita atau istri mayat sekian, anak-anak sekian, pembagiannya sudah jelas. Walaupun pelaksanaannya bisa nanti, karena kan biasanya nunggu terjual, tapi hitungannya di situ sudah jelas, kan bisa dihitung di situ. Bolehkah berjamaah sholat duha bersama istri anak? Ini tidak ada riwayat. Kalau sholat malam ada. Berapa kali kita lewati hadisnya Nabi sholat malam diikuti oleh Ibnu Abbas, pernah juga diikuti oleh Hudzaifah. Adapun sholat duha tidak ada, karena ibadah harus mencontoh Nabi SAW. Apa hukum orang yang mampu berkurban tapi dia enggan berkurban? Ada ancaman, fala taqrabanna musallana hadza, jangan mendekati tempat sholat kami. Tapi ini tidak marfu sampai kepada Nabi, tidak sampai kepada Nabi. Artinya ini bukan sabda Nabi, tapi mauquf, berhenti di Abu Hurairah. Berarti ini bukan hadis. Maka itu bukan ancaman Nabi SAW. Oleh karena itu, hukum yang jelas, yang roji dari kurban ini tidak wajib. Karena Abu Bakar dan Umar pernah sekali waktu ketika menjadi khalifah tidak berkurban. Ketika itu wajib, mustahil ditinggalkan oleh seorang Abu Bakar, Umar. Pasti beliau mampu kan selaku khalifah. Tetapi sebuah keutamaan besar ketika kita berkurban. Keutamaan yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Puncak dari kebaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. 10 hari yang di bulan Dzulhijjah. Sebaik-baik hari sepanjang tahun. Ketika khatib Jumat membaca doa di akhir khutbah, apakah jamaah mengangkat tangan? Butuh dalil seperti ini. Kita tidak jumpai di riwayat di Bukhari, Muslim dan lain-lain di mana para sahabat mengangkat kedua tangan mereka ketika Nabi berdoa di dalam khutbah. Padahal itu terjadi berapa? Sepekan sekali terjadi sholat Jumat itu. Kalau ada riwayat, tentu kalau ada betul dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, sahabat mengangkat kedua tangan, tentu ada, entah di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini tidak ada. Agak muskil ketika Rasul mengangkat jarinya, kan ketika khutbah beliau menunjuk satu jarinya sambil berdoa. Kok para sahabat mengangkat kedua tangan? Ini kan agak muskil. Kan para sahabat kan mencontoh Nabi. Gitu. Maksud Nabi menunjuk dengan jari, para sahabat mengangkat kedua tangan. Ini muskil kan? Berbeda. Gitu. Kecuali memang ada riwayat. Ada perintah dari Nabi. Dan juga tidak ada riwayat juga, para sahabat begini semua. Enggak ada. Maka yang terbaik sudah diam. Diam. Tidak usah mengangkat dengan jari. Tidak usah mengangkat kedua tangan. Ya, mungkin itu saja. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena terbatasnya ilmu dan waktu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.